بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صاحب الرحمن بن حسان رحمه الله تعالى: ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. Demikian nuskhah yang ada sama ana. Adapun penyantun gimana? Fi makna al ilah. Ya gitu. Cuma gimana punya? Sini dikru kalamil ulama fi makna la ilaha illallah. Ya dong? Kayak gini. Menyebutkan kalamnya ulama dalam makna yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Perhatikan. Ini perkara yang sangat penting. Karena maksudnya seorang jadi menjadi seorang muslim dari kufur dengan kalimat ini. Maka tanpa mengetahui akan maknanya, tidak bisa keluar dari kekufuran yang dia berada di dalamnya walaupun mengucapkannya. Maka supaya kalimat ini bermanfaat bagi orang yang mengatakan dan mengucapkannya, harus tahu akan makna dari kandungan kalimat ini. Maka perlu disebutkan kalamnya alul ilm dalam makna kalimat la ilaha illallah. Qala rahmatullahi ta'ala qad taqaddama kalamu Ibn Abbas. Telah lalu kalamnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makna al-ilah atau makna la ilaha illallah adalah min ta'alluhil qulub al-qalb, dari menghambanya hati, bil hubb wal khudu' wa tadallul. Dan juga telah kita sebutkan berkali-kali bahwasanya makna al-ilah dalam lugha Arabiyah alladhi yuqsadu lil ibadah. Al-ilahu adalah maknanya yang dituju untuk diibadahi. Alladhi yuqsadu lil ibadah. Itu makna al-ilah. Jadi siapa yang mengibadah selain Allah berarti dia telah memperilah selain Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengarahkan suatu ibadah untuk selain Allah berarti dia telah memperilah selain Allah. Di antaranya perkara ibadah adalah seperti doa. Seperti menyembelih. Seperti tawakal. Seperti apa lagi? Nazar misalnya. Wa qala al-wazir Abu al-Mudhaffar fil ifsah qawluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahidu aliman bi annahu la ilaha illallah. Yang tadi apa? Bi anna. Berkata al-wazir Abu al-Mudhaffar rahimahullah dalam kitabnya al-ifsah, Perkataan syahadatu an la ilaha illallah menuntut akan keberadaan orang yang bersaksi dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yani seorang yang bersaksi harus dalam keadaan dia itu memiliki ilmu apa yang dia persaksikan. Maka persaksian kalimat la ilaha illallah adalah persaksian yang butuh ilmu tentang maknanya. Kalau tidak, persaksiannya tidak diterima. Kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah engkau bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini sebagai syahid, sebagai bukti bahwasanya persaksian itu butuh ilmu. Saksi maknanya saksi itu mengetahui dalam istilahnya. Saksi itu tahu, kalau enggak tahu berarti bukan saksi yang diterima. Qala wasmullahi ba'da illah. Begitu. Yang itu gimana? Wasmullahi murtafi'un ba'da illah. Wasmullahi murtafi'un, mana murtafi'un? Maknanya Zakaria. Dirafakkan kedudukannya. La ilaha illallah. Itu makna murtafi'un. Dan nama Allah murtafi'un, yakni kedudukannya marfu dengan bacaan la ilaha illallah setelah illah, setelah adatul istisna, alat pengecualian. Min haitsu annahu al-wajibu lahu al-ilahiyah. Penyantung gimana tadi? Ayolah. Menhasu ditunjuk dari sisi bahwasanya wajib bagi dia memiliki al-uluhiyah, memiliki hak untuk diibadahi. Falaisahikuha goyruhu subhanahu, maka al-uluhiyah atau al-ilahiyah, makna al-ubudiyah, tidak ada yang memiliki hak kepada al-ubudiyah tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat gamblang. Maka barang siapa yang memberikan hak al-ubudiyah kepada selain Allah, berarti dia telah memperilah selain Allah ta'ala. Maka menjadi musyrik. Qala, yani Abul Muzaffar al-Wazir, wa jumlatul fa'idah, globalnya fa'idah. Fidzalika, dalam permasalahan ini. Anta lama anta anna hadhil kalimata mustamilatun alal kufr bitaghut wal iman billah. Coba bayangkan. Globalnya fa'idah tentang kalimat la ilaha illallah, akan kau tahu bahwasanya kalimat ini, yaitu la ilaha illallah mustamilatun. Maka sebetulnya itu yang benar adalah bimakna la ilaha illallah, bukan bimakna ilah. Sebetulnya harusnya apa? Dikuru kalamil ulama bimakna la ilaha illallah. Karena penjelasannya global faedahnya yaitu engkau harus tahu bahwasanya kalimat ini mustamilatun. Kalimat yang mana? Kalimat yang tersusun dengan jumlah nafi wal isbat la ilaha illallah. Bukan cuma kalimat ilahun tok. Apa? Maka yang benar judulnya harusnya dengan terjemah bimakna la ilaha illallah, bukan bimakna al ilah. Karena penjelasannya demikian. Anta lama anna hadil kalimah mustamilatun alal kubur bitawud wal iman billah. Adapun lafzul ilah, lafzul ilah, al-ilahu, mana ada kandungan kufur bitaghut wal iman billah? Tidak ada. Maka judul yang benar adalah zikru kalamil ulama bimakna la ilaha illallah, bukan bimakna al-ilah. Paham ya, Pak? Nah. Ini adalah pelajaran yang istimewa ya, Pak, yang antik. Karena pelajaran yang terkait dengan mempelajari kalimat, dengan kalimat ini seorang menjadi muslim yang dulunya kafir. Dengan kalimat ini juga seseorang terjaga darahnya dan hartanya. Maka dikatakan kalimatul fariqatun baina milatil kufur wa milatil al-islam. Yaitu kalimat la ilaha illallah, maka perlu dimaknai dengan makna yang jelas dan benar dan gamblang yang berfaedah. Sehingga kita butuh untuk benar-benar memfokuskan perhatian inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Syahidul qalb, dengarkan telinganya dipasang, hatinya hadir. Biar paham akan kalimat yang disampaikan, yang diilqa, yang disampaikan. Jadi perhatikan antalama anna hadhil kalima mustamilatun alal kufur bitaghut wal iman billah. Jadi kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah adalah kalimat yang mencakup, yang meliputi kekufuran dengan taghut dan iman dengan Allah. Kalau dia enggak paham taghut dan enggak kufur dengan taghut, bagaimana benar imannya dia dengan Allah? Enggak benar. Maka kalau itu kalimat yang dia ucapkan enggak bermanfaat bagi dirinya. Walaupun hari demi hari siang malam mengucapkannya sampai hampir senting mengucapkan. Ya kan? Ilallah ilallah bleng. Kalau sudah pingsan sudah makrifat. Jadi harus kau tahu tentang kalimat ini adalah kalimat yang meliputi tentang kufur dengan taghut wal iman billah. Kalau itu harus tahu tentang taghut. Untuk apa? Untuk dikufuri. Apa gunanya? Biar benar iman kita. Bukankah ketika kita bicara tentang taghut langsung merinding, wah, takfiri, takfiri. Ya kan? Kadang karena bodohnya seseorang belajar tahunan-tahunan sama ahli ilmu ternyata enggak paham tentang mana taghut. Ketika ada orang bilang taghut, us kayak mau kebakaran. Kerepotan dia untuk untuk menerima. Diterima itu piye, enggak diterima itu piye? Padahal perkara yang sangat harus diterima. Dan taghut telah kita lewati beberapa kali yang kita sering menukilkan dari sang mufil, jutaan taghut yang ada di muka bumi ini. Di antaranya adalah demokrasi telah taghut, harus dikufuri. Kalau malah dibela, malah diperjuangkan demi kemaslahatan katanya. Apanya maslahat? Kufur mana ada maslahatnya? Fa'innaka lamma nafaital ilahiyata wasbatta. Tak ini wasbatta anta. Mabuk. Al-ijaba lillahi subhanahu kunta mimman kafara bit-taghut wa amana billah. Maksudnya engkau ketika engkau menafikan al-ilahiyah, setelah kau nafikan, kau tiadakan dan kau tetapkan al-ijab, yakni al-uluhiyah, hanyalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, engkau termasuk dari orang yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Jadi dengan demikian kita harus tahu makna al-ubudiyah. Kita harus tahu tentang makna al-ibadah. Karena ibadah ini yang berhak cuma Allah tok. Ibadah ini yang berhak untuk diibadahi, yang diberikan ibadah kepadanya adalah cuma Allah tok, yang selainnya tidak berhak. Maka kita harus menetapkan al-ubudiyah ini hanyalah miliknya Allah tok subhanahu wa ta'ala, biar kita termasuk dari orang yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Maka definisi ibadah itu siapa? Ketahui semenjam ini kulli ma yuhibbullahu wa yardha. Minal aqwal wal af'al. Dzahira wal batin. Rinciannya perkara-perkara ibadah harus juga diketahui. Dan kita tetapkan, kita peruntukkan hanyalah untuk Allah Ta'ala dan selainnya enggak punya hak. Dan juga kita harus mengkufuri orang yang kita harus ingkar, harus mengkafirkan orang yang menyerahkan ibadahnya untuk selain Allah Ta'ala. atau mengarahkannya untuk selain Allah. Biar kalimat ini bermanfaat bagi kita yang mengucapkannya. Fa innaka lamma nafaita al-ilahiyata wal asbatta al-ijaba lillahi subhanahu kunta mimman kafara bit-tawhid wa amana billah. Maka sebenarnya engkau tatkala menafikan, meniadakan al-ilahiyah, dan kau tetapkan ilah tersebut hanyalah untuk Allah, maka engkau termasuk dari orang yang kufur dengan tauhid dan beriman dengan Allah Ta'ala. Kalau enggak, maka engkau enggak keluar dari lingkaran kufur. Wa qala Ibnu Al-Qayyim fil Bada'i, Bada'iul Fawaid. Ini kitab yang sangat istimewa. Ya kan? Bada'iul Fawaid. Ini yang sering dinasihatkan oleh Ahlul Ilm untuk dibaca dan dijadikan referensi sebagai seorang thalib yang memiliki jid wal ijtihad sungguh-sungguh dan kesungguhan dalam mencari ilmu. Raddan liqauli man qala innal mustasna mukhrajun minal mustasna minhu. Berkata Ibnu Al-Qayyim dari kitabnya Al-Bada'i dalam upaya bantahan beliau terhadap perkataan orang yang mengatakan innal mustasna mukhrajun minal mustasna minhu. Qala Ibnu Al-Qayyim bal huwa mukhrajun minal mustasna minhu wa hukmihi. Mana mustasna? Mana mustasna dan mana mustasna minhu? Mana mustasna? La ilaha mustasna minhu illallahu. Jadi mustasna keluar dari mustasna minhu. Mustasna? La ilaha. Manfi. Duh, manfi. Yang menentukan itu manfi itu. Bukan mustasna minhu. Duh, kok lepat bedaan. Berarti yang mustasna Allah. Berarti ada anunya, aliknya. Baik. Ada yang manfi, ada yang mustasna. Qala bil qayyim bal huwa mukhrajun minal mustasna minhu wa hukmihi. Bala yakunu dakhilan bil mustasna itlau kana kadzalika lam yadkhulir rasulu fil islam biqouli la ilaha illallah li'annahu lam yusbitil ilahiyata lillah subhanahu wa ta'ala li'annahu lam yusbitil ilahiyata lillah ta'ala. Jadi bahkan dikeluarkan dari mustasna minhu dan hukumnya gitu ya. Jadi bukan semua dikeluarkan dari mustasna minhu, tapi dikeluarkan dari mustasna minhu dan hukumnya sekalian. Yang penting jadikan catatan adalah hukumnya wa hukmihi. Fala yakunu dakhilan bil mustasna, maka mustasna minhu tidaklah masuk dalam mustasna. Mustasna yang dikecualikan, la ilaha illallah. Mustasna adalah al-labdul jalalah. Ya. Illallahu. Jadi mustasna minhu. Mustasna dikeluarkan dari mustasna minhu. Labdul jalalah dikeluarkan dari labdul ilah. Ini kurang tepat. Perlu tambahi. Bahkan dikeluarkan dari mustasna minhu. Yakni dikeluarkan dari labdul ilah. Dan hukumnya ilah. Ilah yang dikatakan mustasna minhu ini adalah ilah yang batil. Hukumnya batil. Apa hukumnya? Batil. Yes. Jadi mustatsamin hukumnya apa? Batil. Maka oleh itu lafdzul jalalah Allah dikeluarkan dari ilah yang batil tadi, bukan sekedar dari ilah saja. Kalau cuma dikeluarkan dari al-ilah saja kurang, bahkan dikeluarkan dari lafdzul ilah yang batil, yang enggak berhak diibadahi. Kenapa kok demikian? Ya kan? Jelasnya bala yakunu dakhilan bil mustasna, maka bala yakunu dakhilan bil mustasna. Ada minggu itu? Seharusnya begitu, minggu. Seharusnya maka lafdul mustasna tidaklah masuk dalam mustasna minhu. Ya benar, ya maksudnya mustasna tadi ya. Mustasna minhu adalah lafdul ilah. Itlaukana kadzalika ma qara minhu. Itlaukana kadzalika lam yadkhul rajulu fil Islam biqouli la ilaha illallah. Maka kalau seandainya enggak keluar dari hukumnya sekalian, maka tidaklah seorang itu masuk dalam Islam dengan perkataan dia la ilaha illallah. Artinya seseorang harus meyakini bahwasanya al ilah selain adalah apa? Batil, walaupun wujud zatnya tapi batil hukumnya. Li'anna lam yusbitil ilahiyata lillahi ta'ala. Kalau enggak membatalkan lafdzul ilah yang dikatakan mustatsna minhu, maka dia tidak menetapkan al ilahiyah hanyalah milahnya Allah. Jadi hukumnya dibatalkan. Jadi hukum al ilah selain Allah harus dikatakan batil, itu baru diterima. Wa di a'dhamu kalimatin tadammanat bil wada'i nafyal ilahiyati amma siwallahi wa isbataha lahu bi wasfil ikhtisas. Wahdi a'dhamu kalimatin, jadi la ilaha illallah adalah kalimat yang paling teragung, yang mengandung secara penggunaan dalam bahasa Arab namanya wada. Tadammanat bil wada'il arabi. Kalimat la ilaha illallah secara penggunaannya dengan lafaz bahasa Arab mengandung penafian al-ilahiyah, penafian al-ubudiyah dari apa saja selain Allah Ta'ala yang diibadah oleh banyak manusia. Dan mengandung penetapan al-uluhiyah hanyalah milik Allah Ta'ala dengan sifat yang khusus. Jadi kalimat la ilaha illallah kalimat yang paling teragung yang mengandung nafyal ilahiyah binadar ilal wadah al-arab. Pemana wadah penggunaan. Al-wada al-arab itu penggunaan bahasa Arab dengan kalimat la ilaha illallah secara penggunaannya adalah menafikan al-uluhiyah, menafikan al-ubudiyah dari amma, dari apa saja selain Allah Ta'ala. Dan menetapkan al-uluhiyah lahu hanyalah milik Allah Ta'ala dengan sifat yang khusus. Maka oleh itu enggak bisa diwakili dengan kalimat yang lain, ketuhanan yang Maha Esa enggak bisa mewakili kalimat la ilaha illallah. Dari mana makna ketuhanan yang Maha Esa yang bisa mewakili dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah? Sama sekali tidak. Maka enggak perlu dipaksakan untuk mengatakan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Ini adalah batil sebatil-batilnya kebatilan. Nah itu. Walaupun siapa pun yang mengucapkannya di muka bumi ini. Fadilalatuha ala isbatil ilahiyatihi a'zamu min dilalati qaulina Allahu ilahun. Tengok. Allahu ilahun, Allah adalah sesembahan. Benar enggak kalimat itu? Allah adalah sesembahan, benar. Kalimat tadi. Apakah juga patung sesembahan? Ya, sesembahan juga tapi batil, enggak berat disembah. Nah. Maka dilalah kalimat la ilaha illallah atas penetapan al-ilahiyah lebih agung daripada dilala perkataan kita Allahu ilahun. Kita bilang Allahu ilahun ini enggak sekuat kalimat la ilaha illallah. Kalau kita bilang Allahu ilahun khabar, pemberitaan bahwasanya Allah adalah sesembahan, tapi enggak ada kandungan penafian selain Allah enggak berhak diibadahi. Mafhum? Kalau bilang Allahu ilahun, Allahu ilahuna, Allahu rabbuna, benar kalimat itu, tapi enggak punya kekuatan untuk menafikan sesembahan yang lain yang batil, enggak berhak diibadahi, enggak ada kekuatan sama sekali situ. Dengan ucapan kita Allahu ilahuna, Allahu ilahun, Allahu rabbuna. Apa itu? Nah. Maka itu penunjukan kalimat la ilaha illallah atas penetapan al-uluhiyah. Hanya nama Allah Ta'ala ini lebih agung daripada dilala penunjukan kalimat kita Allahu ilahun. Nah itu. Ini kalimat yang penting. Apalagi sekedar kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat tauhid. Dari mana? Dari mana penunjukan kalimat ini secara penggunaan bahasa Indonesia? Kemudian kekuatan seperti kalimat la ilaha illallah. Atau seperti kalimat kita Allahu ilahun. Allahu ilahun saja bukan kalimat tauhid. Lebih-lebih lagi kalimat apa ketuhanan yang Maha Esa, bukan tauhid. Lebih jauh lagi. Allahu ilahun itu bukan kalimat tauhid, lebih-lebih lagi kalimat yang lain. Seperti kalimat ketuhanan yang Maha Esa dan yang semisalnya. Maka bukan tauhid. Bukan tauhid yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Ada pun dipaksa-paksakan, ini tergantung yang memaksakannya. Tapi ini bukan sesuai dengan kalimat yang diinginkan oleh kalimat al-Islam. La ilaha illallah. Kita ulangi lagi, batilala tuha. Ini kalimat la ilaha illallah penunjukannya atas penetapan al-uluhiyahnya Allah Ta'ala lebih agung daripada penunjukan kalimat kita Allahu ilahun. Kita ulangi lagi. Dan enggak ragu dan biar enggak bingung. Maka dikatakan wala yastaribu ahadun bihada al-battah intaha bimakna. Maka enggak ada seorang pun yang ragu dalam perkara ini al-battah sama sekali. Nah. Jadi kita bilang Allahu ilahun, Allahu ilahun, Allahu rabbuna. Ini adalah tidak memiliki kekuatan dengan kalimat kita la ilaha illallah dari sisi penggunaan lafaz bahasa Arab. Itu harus dipahami biar enggak gampang dikecoh oleh seorang. Ya kan? Kalau sudah ustaz yang ngomong ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid, kemudian masyaallah ya. Ya. Baleng. Apalagi kalau udah pakai kopiah, jempol, serban, wes, setengah petis, itu yang ngecap apa? Endok gorengan. Wes. Sikutnya segini. Sikutnya dada, petis. Sarungnya apa? Setengah petis. Wes. Lagi keluar ada mas, muridnya semukil, masya Allah. Nah. Tapi kalau batil, walaupun dari damat dari Saudi, batil ya batil. Muhammad Ali wal Maliki, termasuk dari cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan dia. Tapi dia apa? Memperilah selain Allah Ta'ala. Muhammad Ali wal Maliki, termasuk dari cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pengakuan dia. Dari Ahlul Bait. Doktor. Lulusan mana? Lulusan Saudi. Sejak kecil sudah didik. Ini kalimat tauhid, tapi buktinya apa? Kemana arahnya? Baik. Wa qala Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi la ilaha illallah, fi tafsirihi la ilaha illallah, ay la ma'budu bi haqqin illahu. Yang mana? Enggak ada di sini kok. Enggak ada. Sudah enggak ada lagi sudah. Langsung bilang wa qala Abu Abdillah Al-Qurtubi gitu. Berat. Hilang. Sini. Oh, la. Panjang sekali. Misalnya enggak ada sama sekali. Dari kultu. Dari kultu itu. Wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan. Wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan. Mana manfi? La ilaha. Mustasna tidak masuk dalam yang dinafikan sama sekali. Dan juga enggak masuk dalam hukumnya. Tadi perlu tambahan hukumnya. Lian al-murad min hadhihi al-kalimah ifraduhu ta'ala bil ilahiyyah fi qalbil muwahhid wa qawlihi wa amalihi. Karena yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah adalah mengesakannya Allah Ta'ala dengan al-uluhiyah, dengan al-ubudiyah, dengan al-ubudiyah. Dimurnikan hanyalah untuk Allah tok, dalam hatinya seorang muwahhid dan perkataannya dan amalannya. Kama dalat alai al-ayatul muhkamah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkamah, ayat yang enggak perkenal nasakh, enggak kenal takwil. Itu muhkamah yang kokoh. Kama akhbara an da'wati rusulih, sebagaimana Allah mengkhabarkan tentang dakwanya para utusannya. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Agar supaya kalian mengibadah Allah tak tidak ada bagi kalian sesembahan apapun selainnya. Min ditekan untuk takkid. Fanafa al-ilahiyata amma siwallahi ta'ala fanafauhum siapa? Fanafauhum wa ni fa'il siapa? Ar-rusul. Maka para rasul menafikan al-uluhiyah, menafikan al-ibadah, al-ubudiyah dari apa-apa selain Allah Ta'ala. Wa asbatuha lillahi wahdan. Mereka para rasul menetapkan al-uluhiyah hanyalah milik Allah tok. Fa innahu ta'ala huwal muttasifu bitafarruti bil uluhi bil ilahiyah azalan wa abada. Maka sungguh Allah Ta'ala muttasif bersifat dengan keesahannya, dengan keesahannya, dengan al-uluhiyah memiliki hak untuk diibadai azalan wa abadan. Azalan juga selama-lamanya, abadan kata ta'kid. Dengarkan. Kama qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dzalika yang demikian itu bahwasanya Allah adalah al-haq dan apa saja yang mereka seru dari selain Allah adalah batil. Maka itu mustasna dikeluarkan dari mustasna minhu dan hukumnya, ini penting. Allah dikeluarkan dari lafzul ilah dan hukumnya ilah yang batil. Jadi la ilaha illallah lafzul Allahu lafzul Allah lafzul jalalah dikeluarkan dari lafaz ilah dan hukumnya ilah yang telah dikecualikan tadi, yang dinafikan. Hukum ilah yang dinafikan adalah batil la ilaha, ini adalah batil. Maka Allah keluar dari lafzul ilah dan keluar dari hukumnya lafaz tersebut yang dikatakan batil. Wa akhbara ta'ala anil musyrikin annahum qalu asitana lin'abudallaha wahdah. Juga Allah memberitakan tentang musyrikin, apa yang mereka katakan? Bahwasanya mereka mengatakan asitana, apakah engkau datang kepada kami dengan membawa suatu misi? Apa misinya? Agar supaya kita mengibadai Allah tok. Ini mereka enggak menerima. Jadi kalau sekarang ini kita jumpai orang yang tidak terima dengan menyembelih dan doanya lah khusus untuk Allah, sama dengan musyrikin di zaman dahulu. Sisi kelakuannya, cuma sisi bedanya apa? Dulu enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sekarang mengucapkan hari demi hari. Maka lebih bodoh. Syiriknya lebih aglat, lebih tebel. Nah itu. Kelakuannya sama, cuma dari sisi konsekuensi hukum mereka lebih mending karena mereka tahu sehingga enggak mengucapkan. Kalau sekarang mengucapkan tapi tidak tahu akan maknanya. Aradu ayyudkhiluhu fi jumlati alihatihim aradu, tengok siapa arab, siapa fa'ilnya? Musyrikin. Kalimat ini ajitana lina'budallah wahda, apakah kau datang kepada kami dengan membawa misi agar kami supaya mau ibadah Allah tok? Enggak terima. Yang mereka inginkan, apa mereka inginkan? Mereka memasukkan Allah Ta'ala dalam jumlah, dalam apa? Apa? Dalam kelompok sesembahan-sesembahan mereka dalam beribadah. Nah, maka itu menyembah Allah juga menyembah yang dikubur. Ya toh? Menyembelih untuk Allah juga menyembelih yang dikubur. Nazar untuk Allah juga nazar untuk yang dikubur. Kelakannya siapa? Kelakannya musyrikin. Sama persis. Cuma sisi bedanya apa? Musyrikin dulu enggak mengucapkan kalimat la ilaha, sekarang mengucapkan kalimat tersebut hari demi hari. Nah. Wa ankaru an takuna al-ibadatu lahu wahdahu, dan mereka mesti mengingkari akan keberadaan ibadah hanya Allah Ta'ala, diingkari, enggak terima. Sama persis dengan musyrikin hari ini. Enggak puas kalau tidak tadarruk, merendah diri kepada yang dikubur dan yang semisalnya. Inilah yang dikatakan toleransi. Maka itu dikatakan ada Islam ini, Islam itu, dan macam-macam. Maunya itu Islam lintas agama. Ma'ama alibati wa la ilaha illallah itu betul dalik, bersama dengan pengetahuan mereka musyrikin dahulu bahwasanya la ilaha illallah, mereka di atas ilmu bahwasanya kalimat ini membatalkan apa yang mereka inginkan. Tahu kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dikenal fusaha, orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Kalimat ini adalah kalimat yang mereka pakai hari demi hari, la ilaha illallah, kalimat yang susunan kalimat yang benar-benar terpakai di bahasa mereka. Tahu akan maknanya, tapi karena tahu akan maknanya, mereka tidak mengucapkan maunya, ditoleransi semua. Ilahmu ya ilah kami, ilah kami ya ilah kamu. Maunya seperti itu. Baru namanya adil menurut mereka. Wa tasbiyatu ahliyatim billahi bil ibadah wa syirku al akbaru. Wa tasbiyatu alihatihim billahi, dan menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah Ta'ala dalam ibadah, itulah syirik al-akbar. Dia adalah syirik al-akbar, yaitu menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah Ta'ala dalam berhak untuk diibadahi. Ya kan? Yang dikubur berhak juga untuk dimintai, dan dinadai, dan semisalnya Allah juga punya hak. Namanya penyamaan sesembahan mereka dengan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Itulah syirik al-akbar. Alladhi yujibu khulhuluda, benar yang menuntut akan abadinya di neraka jika tidak bertobat. Qalbal muwahhid mukhalifun lil musyrik biqawli wa fi'li wa niyatihi. Maka seorang muwahhid menyelisihi terhadap seorang musyrik dalam perkataannya dan perbuatannya dan niatnya. Wa dzahirun la khafa abihi. Ini perkara yang gamblang, enggak ada samarnya sama sekali di dalamnya. Bilhamdillah, dengan segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala. Nah. Apa ini? Ma bainahuma sangkan fil asal. Dinukilir apa dari? Apa tadi? Badai'ul bawa. Jadi gamblang penjelasan yang sudah tidak lagi bisa ditawar. Gamblang tidak lagi bisa ditawar. Kalau begitu, kuburiin yang menyembah kubur bukan musyrik, yang tidak ada lagi syirik di dunia. Maka di antaranya adalah kalimat yang sering diucapkan, bebas dalam berkeyakinan, dari kandungan kalimat demokrasi. Ini adalah membatalkan kalimat la ilaha illallah. Waqala Abdul Al-Qurtubi bitafsiri la ilaha illallah ai la ma'budu illahu. Jalan ingat baru sampai sini. Jalan khair. Waqala Abdul Al-Qurtubi bitafsiri la ilaha illallah ai la ma'budu illahu, la ma'budu bihaqqin illahu. Waqala Jamaksari al-ilahu min asma'il asnas karrajul wal faras yaqau ala kulli ma'budin bihaqqin aw batilin tsumma ghuliba ala al-ma'budi bihaqqin. Ini maksudnya ini Mu'tazili. Ini maksudnya adalah Mu'tazili. Dinukil kalimatnya di sini adalah kalimat yang benar dari dia. Al-ilah, kata Az-Zamakhsyari, termasuk dari nama-nama jenis. Nama jenis itu tahtanya anwa jinsun, bawahnya ada macam-macamnya. Seperti kita bilang, bakor, sapi, ya kan, ada kerbau, ada sapi limousin, ada sapi apa? Sapi Madura dan yang lainnya. Kambing, gonam, ada kibas, ada itawa, ada kacangan, dan yang lain namanya. Jenis memiliki macam-macam, memiliki macam-macam tahtahu al-anwa. Jadi karrajul wal-faros, rajul banyak naunya, faros banyak naunya, banyak macamnya. Maka yaqo'u lafzul ilah tadi, yaqo'u ala kulli ma'budin. Apa makna yaqo'u? Berlaku, bisa diterapkan atas seluruh yang diibadahi dengan cara yang hak atau dengan cara yang batil. Summa ghuliba 'alal ma'bud bihaqqin, kemudian terpakai kebanyakannya kepada yang berhak diibadahi dengan hak. Ini perkataan dari Az-Zamakhsyari. Wa qala Syaikhul Islam, al-ilahu wal ma'budul muta'. Syekhul Islam ini mestinya adalah Ibn Taimiyah. Al-ilahu, dia adalah ma'bud al-muta' yang diibadah dan yang ditaati. Fa'inal ilahu wal-ma'luh. Al-ilah, ya kan? Dia adalah ma'luh. Seperti, benar ma'bud dan ma'luh. Ma'luh mana ma'? Ma'bud. Masdar di mana maful, seperti raddun di mana mardud. Nah itu. Wal ma'lu walladzi yastahiqqu ay yu'bad. Wal ma'lu, dan yang diibadahi adalah yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunu yastahiqqu ay yu'bada huwa bima uttasifa bihi min as-sifat allati tastalzimu ay yakuna huwal mahbub ghayatal hubbi. Al-makhdu' lahu ghayat al-khudu'. Dan keberadaan Allah Ta'ala itu sebagai zat yang berhak untuk diibadahi, dikarenakan apa? Dengan apa yang dia bersifat dengannya. Bima tasafafi atau bima tusifati. Atau bima tasafafi, dengan apa yang dia bersifat dengannya. Dari beberapa sifat yang menuntut, mengharuskan dia yang dicintai dengan puncak kecintaan, ditunduki dengan puncak ketundukan. Qala bainal ilaha wal mahbubul ma'budul ladzi tu'allihuhu al qulubu bi hubbiha. Tak lahu, ya gitu. Tak lahu aliha ya lahu. Maka qala bainal ilaha kasmi al ilah, dia adalah yang dicintai dan yang diibadai, yang di ibadai oleh hati dengan kecintaan, dihubbiha, dengan cintanya hati. Wa taqda'u lahu wa ta'dhillu lahu, dan hati itu, hati itu tunduk kepadanya dan merendah kepada al-ilah tersebut. Wa takhafu wa tarju, dan hati merasa takut, merasa takut dan mengharap. Wa tunibu ilaihi bisada'itiha, dan ketika hati dalam keadaan sedih dan susah, hati tadi rujuk kembali kepada al-ilah. Wa tad'uhu fi muhimmat bi muhimmatiha, dan hati tadi menyeru ilah tersebut dalam perkara-perkara yang sangat penting. Inti. Wa tatawakkalu alaihi fi masalihah, dan juga hati tadi bertawakal pasrah pada al-ilah dalam kemaslahatan-kemaslahatannya. Wal talja'u ilaihi wa tatma'innu bi dzikrihi, hati merasa talja', berlindung kepadanya dan tenang dengan menyebut al-ilah. Wa taskunu ila hubbi, dan merasa tenang dengan cinta kepada al-ilah. Wa laysa dzalika illa lillahi wahdahu, dan itu semuanya yang dikatakan sifat-sifatnya tadi seluruhnya adalah tidaklah yang punya hak adalah cuma alotok illa lillahi wahdah. Semua tadi sifat tidaklah lain kecuali hanyalah Allah yang memilikinya. Maka semua ilah yang lain enggak punya sifat-sifat tadi, maka enggak berhak untuk diibadah. Waliyadha kanat la ilaha illallahu asdaqal kalam. Dikarenakan sifat-sifat yang telah dibentangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tadi banyak tadi dengan kalimat-kalimat beliau, maka itu kalimat la ilaha adalah kalimat yang paling dikatakan asdaqal kalam, kalam yang paling jujur, kalam yang paling benar. Wa kana ahluha ahlallahi wa hizbahu. Maka dengan demikian ahli kalimat ini adalah ahlinya Allah dan golongannya Allah. Jadi mau jadi golongannya Allah sementara dia enggak tahu tentang kalimat la ilaha yang dia ucapkan, enggak tahu maknanya, bagaimana dia digolongannya? Apalagi dibatalkan dengan kelakuan-kelakuannya syirkiyah dan yang lainnya. Bagaimana jadi mau jadi golongannya Allah? Wal mungkirun laha a'da'uhu wa ahlu ghadabihi. Atau wa kanal mungkirun laha a'da'uhu wa ahlu ghadabihi wa nangapa wa nakmatihi. Dan menjadilah orang-orang yang mengingkari tentang kalimat Allah lafzul jalalah tadi adalah musuh-musuhnya Allah dan menjadi orang-orang yang berhak dimarahi Allah dan dimurkai. Faidah sahat sahabiyah kullu mas'alatin, maka bila sahat, tengok faidah sahat sama fa'ilnya la ilaha illallah, maka jika kalimat itu sahih benar ketika diucapkan sesuai dengan tuntutannya dan akan tahu akan maknanya, maka sahabiyah seluruh dengan kalimat itu seluruh masalah jadi benar. Wahalin wadaukin, tengok. Jadi kalau kalimat tadi itu benar bagi orang yang mengucapkannya, tahu akan maknanya dan tuntutannya dan konsekuensinya, seluruh masalah jadi benar, keadaan sebenarnya seluruh jadi benar, rasanya jadi benar. Wa dalam sahiha al-abdu fal fasadu lazimun lahu bi ulumi wa a'mali. Tengok di sini kalimat yang sangat penting. Maka apabila seorang hamba enggak bisa membenarkan kalimat la ilaha illallah ini, maka kerusakan harus melazimi dia dalam ilmunya dan dalam semua amalannya. Jadi kalau orang itu enggak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah, amalannya rusak, ilmunya semuanya rusak, enggak berguna. Bagaimana kalimat ini enggak mau dipelajari, enggak boleh enggak dipelajari semestinya. Jadi tengok wa idza lam yusahhiha. Kalimat la ilaha illallah al-abdu fa'ilnya, maka kerusakan terus melazimi dia dalam ilmunya seorang hamba dan semua amalannya seorang hamba rusak. Ilmu dan amalannya rusak jika kalimat tadi tidak dibenarkan secara maknanya oleh seorang hamba. Kerusakan mengiringi dia senantiasa bagi ilmu dan amalannya. Baik, maka agak gampang. Mempertahankan kalimat itu bukan gampang, taruhannya besar. Wa qala Ibnu Qayyim al-ilahu wallazi ta'lahuhu al-qulubu mahabbatan wa izlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'dhiman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa raja'an wa tawakkula. Dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilah dialah zat yang ditunduki oleh hati, ta'lahuhul qulub, yang diibadai oleh hati, zat yang diibadai oleh hati dengan bentuk kecintaan kepada ilah tersebut, bentuk pengagungan terhadap ilah tersebut, dan bentuk inabah rujuk tunduk kepada ilah tersebut, dan bentuk memuliakan dan mengagungkan untuk ilah tersebut, merendahkan dan khudu' dan khauf dan harapan dan tawakal atas ilah tersebut. Inilah lafzul ilah. Dan ini enggak berhak yang memiliki sifat-sifat ini kecuali al-ilahul haq dan ilah al-batil yang segitu banyak enggak memiliki hak sama sekali. Kenapa? batil. Karena apa? Batil. Nah, mafhum? Wa qala Ibn Rajab al ilahu alladhi yuta'u fala yu'sa haibatan lahu wa jalalan wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'an lahu wa la yasluhu hadha kulluhu illa Allahu azza wa jalla. Faman asraka makhluqan fi sa'in min hadhil umur lati hiya min qasaisil ilahiyya kana dhalika fathan fi ikhlasi fi qawli la ilaha illallah wa kana fi min wujudil makhluq bihasabi ma fihi min dhalika. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah.